الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita sebelumnya di masjid ini, kita telah menjelaskan seputar pentingnya ilmu, kemudian tujuan kita di dalam mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan mengenai apa manfaat dari ilmu syar'i, apa keuntungan, fadilah, keutamaan dari sebuah ilmu. Karena setelah kita mengenal tujuan besar di dalam menuntut ilmu, maka penting pula bagi kita mengetahui apa keutamaan yang akan kita dapat apabila seorang muslim mencari, mendapat, memiliki dan mengamalkan ilmu tersebut. Fadilah ilmu amat sangat banyak sekali. Kita kerucutkan menjadi 5 poin atau 5 keutamaan. Yang pertama, orang yang memiliki ilmu merupakan hamba-hamba yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki ilmu dipuji oleh Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu, memiliki ilmu, beberapa derajat. Dari ayat ini jelas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan mereka, derajat orang-orang yang menuntut ilmu, baik di dunia Allah subhanahu wa ta'ala angkat, begitu pula di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala angkat, disebabkan karena ilmu yang dia miliki. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, masjid. Mereka berkumpul untuk apa? Apakah bersenda gurau? Apakah untuk tidur? Apakah untuk istirahat di dalam masjid tersebut? Atau cuma ingin membersihkan badannya, mengambil air dengan melewati masjid? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah, yang mereka membaca Al-Quran. Jadi apa amalannya mereka? Membaca Al-Quran. ويتدارسونه فيما بينهم, dan saling mempelajari di antara mereka. Al-Quran dibaca, dipahami maknanya, dimengerti tafsirnya, diambil intisari ayat per ayat, surat per surat, juz menuju juz. Dia berusaha pahami firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran, begitu pula tafsirnya. Mempelajari mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia empat perkara. Berkumpul di masjid, mempelajari ilmu, mengambil ilmu, menuntut ilmu. Maka mereka akan diberikan empat perkara. Illa nazalat alihi musakinah, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, nikmat, tenteram dalam masjid. Problematika kehidupan seolah-olah hilang mendengarkan kajian firman Allah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, rohani menjadi sejuk. Illa nazalat alihi musakinah, diturunkan kepada mereka ketenangan. Ini yang pertama. Waghasyiyatuhumur rahmah, Allah subhanahu wa ta'ala karuniai kepada mereka rahmat. Kalau sudah rahmat ini turun, kehidupan kita cukup. Walaupun mungkin dia miskin, Allah subhanahu wa ta'ala kasih rahmat seolah-olah hidup dia cukup, walaupun mungkin gak punya. Wahaffathumul malaika, mereka dinaungi oleh para malaikat. Dan ini wajib kita imani. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ghaib, orang yang berkumpul di masjid mendengarkan ta'lim, dinaungi oleh para malaikat yang agung, yang Allah subhanahu wa ta'ala utus di setiap masjid. Kita dinaungi. Dan ini wajib untuk kita imani. Dan ini merupakan bentuk iman kita kepada hal yang gaib. Karena Nabi AS tidak bersabda dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, وَذَكَرَهُمُ فِيمَنْ عِنْدَهُ, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan mereka orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu. Nama-nama mereka disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk-makhluk yang ada di atas langit. Berarti menunjukkan bahwasanya orang yang mencari ilmu, Allah tinggikan derajatnya, Allah puji mereka. Ini manfaat ilmu yang pertama, bahwasanya orang yang memiliki ilmu dipuji, menjadi hamba pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki ilmu akan dimintakan ampun atas dosa-dosa mereka. Orang yang hadir di majelis ta'lim dimintai ampun atas dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Darda, dan hadisnya sahih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innal malaika latadha'u ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat menggepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, ridha dari apa yang mereka perbuat, ridha dari apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tuntut, apa yang mereka cari dari ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Kemudian Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa innal alim la yastaghfiru man fis samawati wal ardh." Dan orang yang memiliki ilmu akan dimintai ampun oleh para penghuni langit dan para penghuni bumi. Langit dan daratan memintakan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu, hadir di majelis-majelis ta'lim. Hatta al-hitana fil ma' wa an-namla fi juhriha, bahkan ikan yang di dalam lautan, di dalam air, dan semut yang berada di dalam lubangnya memintakan ampun. Ya Allah, ampuni mereka. Ini Nabi AS yang bersabda, "Ya Allah, ampuni mereka, para penuntut ilmu yang senantiasa hadir mendengarkan kebenaran kemudian dia amalkan, mendengarkan al-haq kemudian dia sampaikan, dia dakwai." Ini dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang kedua, bahwasanya para penuntut ilmu mereka dimintai ampunan. Kemudian yang ketiga, orang yang menuntut ilmu agama itu berarti dia telah mengambil warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kita mendapatkan warisan Nabi dan berusaha untuk menjaga peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innal ulama'a warathatul anbiya." Ulama, orang yang punya ilmu, para penuntut ilmu, ini calon pewaris yang akan mengambil warisan para nabi. Yang mengambil warisan para nabi. "Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama." Karena para anbiya, mereka tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham. Mereka tidak mewariskan emas dan perak. Karena kebanyakan para nabi mereka fakir, miskin. Ketika wafat, tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa innama warathul ilma." Akan tetapi para anbiya mewariskan ilmu. Ini warisan mereka yang gak akan musnah, yang gak akan hilang. Kalau harta benda ada masanya, ada waktunya, dan akan hancur, ilmu gak akan musnah sampai hancurnya langit dan bumi. "Wa innal anbiya'a warathul ilma." Para nabi mereka mewariskan ilmu. Begitu pula Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau wafat tidak mewariskan apapun, bahkan baju besi yang dipergunakan Nabi alaihi salatu wassalam ketika melakukan jihad fi sabilillah. Baju besi yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam masih tergadaikan kepada seorang Yahudi. Pada suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada bahan makanan dalam rumahnya, baju besi beliau bawa kepada seorang Yahudi digadaikan untuk beliau mendapatkan 60 sok gandum sebagai perbekalan bagi keluarganya. Dan baju besi tersebut belum bisa ditebus oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai beliau wafat miskin. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak punya warisan. Apa warisan beliau? Ilmu ini. "Faman akhadahu akhadha bihadzil wafir." Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, mencari ilmu agama, ilmu nabi, ilmu hadis, ilmu sunnah, ilmu Al-Qur'an, "akhadha bihadzil wafir." Berarti dia telah mendapatkan bagian warisan yang banyak. Dia telah mendapatkan bagian warisan yang banyak dari siapa? Makhluk yang paling mulia di muka bumi. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berarti kita mencari ilmu mendapatkan warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita menuntut ilmu berharap dijauhkan dari para ru'asa ul-juhala, orang-orang yang bodoh, tokoh-tokoh yang tidak mengerti agama, yang mereka berpakaian seperti orang yang punya ilmu padahal mereka jahil. Dan ini dikhawatirkan akan membawa umat ini kepada pintu-pintu api neraka wal'iyadzul billah, dan mereka tidak terasa. Maka keuntungan yang keempat, dengan mencari ilmu kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahilan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an min suduril ibad." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencabut ilmu, tidak diambil dari dada-dada masing-masing individu-individu setiap muslim. Tidak. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencabut ilmu, tidak diambil satu persatu dari setiap orang. Wa innama yaqbiduhu biqabdil ulama, apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Ulama yang baik, ulama yang jujur, ulama yang senantiasa menerapkan, menjalankan, mengamalkan Al-Quran dan cahaya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau sudah para ulama ini meninggal, tanda Allah mencabut ilmu. Berarti kematian para ulama ini musibah. Fa'idha lam yubki aliman, kalau sudah dalam satu daerah gak ada orang alim, gak ada orang yang mengajarkan kepada mereka, mengarahkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah jalan yang menuju kepada keselamatan, ittakhadun nasa ru'usan juhala, maka umat manusia terpaksa akan mengambil beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akan mengambil orang-orang yang jahil, gak punya ilmu. Kalau sudah orang-orang yang jahil mengatasnamakan diri mereka sebagai alim ulama, fasu'ilu, mereka pasti akan ditanya. Umat manusia punya problematika dalam kehidupan mereka. Mereka butuh solusi. Mereka butuh jawaban. Tanya kepada orang-orang yang menganggap diri mereka alim padahal mereka jahil. Ketika ditanya, fa'aftu bi ghairi ilmin, mereka akan berfatwa dengan tanpa ilmu. Pepatah Arab mengatakan, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa, yang enggak bisa memberi. Orang jahil tidak akan mungkin bisa berfatwa dengan ilmu karena enggak punya ilmu, sehingga dia akan berfatwa dengan kejahilannya. Dalam riwayat yang lain, dia akan berfatwa dengan menggunakan akal dan logika, bukan dengan dalil, bukan dengan nas, bukan dengan hujjah, tapi logika, akal, pendapat dia. Maka dua sifat mereka, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dhallu wa adhallu. Mereka adalah orang-orang sesat dan mereka akan menyesatkan banyak manusia. Oleh sebab itu, dengan kita mengkaji, hadir di majelis-majelis ilmu, kita akan mendapatkan terus tambahan-tambahan cahaya petunjuk dalam kehidupan kita yang akan menyelamatkan seorang hamba dari lubang kejahilan. Ini yang keempat. Kemudian yang terakhir, orang yang memiliki ilmu akan diberikan ganjaran yang besar. Orang yang memiliki ilmu akan diberikan ganjaran yang besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mutabrani dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ghada ila al-masjid," barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, dia keluar tidak lain dan tidak bukan niatnya ingin menuju kepada masjid. Dia berjalan dari kosnya, tempat tinggalnya, apartemennya, rumahnya, kamarnya, menuju ke masjid, berjalan kaki, naik kendaraan. La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Yang mana keluarnya dia dari rumah tersebut menuju ke masjid tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengetahui kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Dia hadir di majlis ilmu di dalam masjid tujuannya, kalau enggak dia menerima atau memberi apa? Kebaikan. Kebaikan ini sifatnya umum. Bisa mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, atau mengajarkan ilmu, memahami mana yang halal, mana yang haram. Baik mempelajari fikih, bagus. Mempelajari tafsir, bagus. Mempelajari akidah, penting. Mempelajari tauhid, baik. Sesuai dengan pemahaman Al-Quran, As-Sunnah dan para sahabat yang Al-Quran turun pada zaman mereka. Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid tidak lain dan tidak bukan dia ingin mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam? Kana ka ajri hajjin man hajjatu. Maka dia akan mendapatkan pahala haji. Masya Allah. Amalan yang sedikit, yang banyak kita lalaikan, yang banyak kita remehkan, yang banyak kita tinggalkan, mendapatkan pahala haji. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam? Taman haji itu dengan pahala yang sempurna. Bukan cuma seperti haji saja, mendapatkan pahala haji dengan sempurna pahala haji mereka. Ini menunjukkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala begitu luas kepada kaum muslimin. Dan menunjukkan kepada kita betapa besarnya ganjaran orang yang mempelajari ilmu. Sampai diberikan pahala haji di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya ilmu. Fadilah ilmu dan keutamaan ilmu. Oleh sebab itu orang-orang terdahulu, mulai zaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para imam-imam yang ada, mereka senantiasa semangat di dalam mencari ilmu. Siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam? Siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi? Sahabat? Siapa? Siapa? Sahabat? Abu Hurairah. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. sekitar 5400 hadis yang beliau sampaikan. Dan itu terjaga sampai zaman ini. Apa kuncinya Abu Hurairah? Padahal Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun ke-7 Hijri. Bertemu Nabi AS cuma 3 tahun, paling maksimal 3 tahun setengah bertemu dengan Nabi, tapi bisa mengungguli sahabat-sahabat yang lain, bahkan mengungguli sahabat-sahabat yang sudah dulu masuk Islam di kota Makkah. Abu Hurairah masuk Islam ketika Nabi sudah berhijrah ke kota Madinah. Tapi yang Abu Hurairah sampaikan mengungguli yang lain. Kuncinya apa? Abu Hurairah pernah berkata, amma ikhwati minal muhajirin kana yushghiluhum as-safaqa fil aswaq. Saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin, para sahabat yang hijrah dari kota Makkah, mereka sibuk dengan perdagangan. Wa amma ikhwati minal ansar kana yushghiluhu amalu amwalihim. Adapun saudara-saudaraku dari kalangan ansar, sahabat di kota Madinah, mereka disibukkan dengan pertanian. Kalau orang Mekah kebiasaannya mereka berdagang, orang Madinah mereka bercocok tanam kebun kurma. Kata Abu Hurairah, wa ana imra'un miskin, adapun aku orang miskin tinggal di masjid Nabi alaihi salatu wassalam, ahlu apa? Suffah. Orang miskin tinggal di masjid Nabi, enggak punya rumah. Alzimu Nabi alaihi salatu wassalam ala mil'i batni. Aku mempelajari dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam yang bersandar di atas perutku yang kosong. Semangat. Keadaan sempit tapi beliau semangat. Karena pentingnya ilmu. Fa'a'i hina yansun, sehingga aku pun hafal di saat mereka lupa. Wa a'thur hina yaghibun, aku hadir di saat mereka absen. Makanya Abu Hurairah memiliki banyak hadis. Bahkan pada suatu ketika, karena saking banyaknya hafalan, Abu Hurairah sering beliau merasakan kelupaan, mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, inni hafidtu hadithan kathiran ansa. Wahai Nabi, aku banyak menghafal hadis dari engkau, tapi aku sering lupa. Nabi AS berkata, ubsud ridaak, lemparkan selendang, surbanmu imamam. Dilempar oleh Abu Hurairah surbannya, selendangnya, imamahnya. Fagharifa biyadi, diambil oleh tangan Nabi AS, didoakan oleh Rasulullah, berkat doa Nabi dan berkat semangat beliau. Kata Abu Hurairah, falam ansa ba'dahu abada, setelah itu aku tidak pernah merasakan lupa selama-lamanya dari doa Nabi AS dan semangat mencari ilmu. Begitu pula sahabat, atau begitu pula Imamul Bukhari. Siapa yang tidak tahu Imamul Bukhari? Sering sekali kita mendengar hadis riwayat apa? Bukhari. Setiap disebutkan Bukhari didoakan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Siapa Bukhari? Bukan orang yang 24 jam tidur, makan, buang hajatnya. Bukan seperti itu aktivitas beliau. Sampai bisa mengumpulkan Sahih Bukhari yang jumlahnya lebih dari 7500 hadis. Sahih Bukhari yang mungkin setiap muslim kita pegang kitabnya. Bagaimana beliau bisa mengumpulkan kitab ini? Di antara yang beliau sebutkan, rahiltu ila Adam ibn Abi Iyas, suatu ketika aku melakukan perjalanan jauh menuju guruku untuk mengambil hadis, menulis hadis yang bernama Adam ibn Abi Iyas. Perjalanan yang jauh, zaman dulu enggak ada pesawat, zaman dulu enggak ada sepeda motor, enggak ada mobil, mereka berjalan di atas kakinya, kebanyakan mereka fakir miskin. Semangat mencari. La Alhamdulillah kita zaman ini diberikan banyak sekali kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Smartphone, pencet satu kata dikeluarkan berbagai macam makna. Zaman dahulu mereka mencari. Kata Imam Al-Bukhari, aku berjalan menuju guruku yang bernama Adam ibn Abi Iyash. Fatakhallafat nafaqati, di tengah-tengah perjalanan perbekalanku habis. Padang pasir, bukan kayak di Indonesia. Padang pasir. Di tengah-tengah perjalanan habis perbekalan. Mungkin terik matahari menyengat. Dari satu kampung ke kampung yang lain. Ketika perbekalanku habis, kata Imam Al-Bukhari, faja'altu akulul hasis 3 ayyam. Selama 3 hari aku konsumsi rumput, rumput yang aku makan. Ini Bukhari, gak sembarangan. Aku makan rumput selama 3 hari. Walam yash'ur bihi ahad, gak ada satupun yang mengetahui. Tidak ada satupun yang bisa merasakan. Untuk melanjutkan mencari ilmu, mencari hadis Nabi. Wa fi yaumi tsalits, tiba-tiba pada hari ketiga, jaa ilayya rajulun wa ana la a'rifu, datang seseorang yang aku tidak ketahui siapa orang itu. Fadafa'a ilayya surata dananir, memberikan kepadaku satu kantong isinya uang dinar, uang emas. Kemudian orang itu mengatakan kepadaku, anfiqha ala nafsi, ini buat nafkah dirimu, nafkahi dirimu. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai bisa mengumpulkan sahih apa? Sahih Al-Bukhari. Ini para ulama dan masih banyak yang lain. Bagaimana semangat mereka di dalam mencari ilmu? Karena mereka mengetahui bagaimana keutamaan ilmu, fadilah ilmu, dan harganya ilmu bagi seorang muslim, dan tingginya derajat mereka di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam, dan dipandaikan kita di dalam perkara-perkara agama yang itu menjadi cahaya iman, isinya Islam bagi seorang hamba, dan itu menjadi penyelamat bagi mereka kelak di dunia maupun di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.